Ini salah satu sebabnya adalah setelah fadlullah azza wa jal, kemurahan dari Allah, karunia dari Allah, kemudian radio kita, Radio Gama Madinah 93,7 FM. Dan mereka memerlukan dana, karena seperti yang diketahui beberapa hari ini mungkin sudah tidak dapat didengar karena permasalahan antena. Dan oleh karenanya, siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin mendapatkan sebaik-baik harta dunia, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada beliau, "La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, disebabkan denganmu, maka itu lebih baik daripada onta yang merah. Onta yang merah adalah sebuah gambaran yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai beliau ingin berbicara dengan bahasa kaumnya. Onta yang merah di saat itu, di daerah itu, adalah harta yang paling berharga di tengah-tengah orang Arab. Maksudnya berarti di sini adalah lebih berharga dibandingkan harta apapun, maka dialah onta yang merah. Yaitu ketika dapat, seseorang dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia dengan sunnah ini. Oleh karenanya, barang siapa, saya tidak ingin yang seperti ini berlalu berhari-hari. Saya yakin Bapak Ibu Saudara Saudari mampu untuk mengeluarkan hartanya, dan mereka tidak menginginkan yang begitu banyak, di bawah kisaran 10 juta. Siapa yang mampu, maka silahkan langsung berhubungan baik dengan tim dakwahsunnah.com di sini, dari majelis dakwah yang diketuai oleh bagian tim dakwahnya oleh Bapak Mukhlis, pengatur jadwal, ataupun langsung ke Martapura kalau seandainya tidak mempercayai ataupun lebih bisa menyampaikan harta tersebut secara langsung. Dan saya yakin seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berikan contoh kepada apa yang sudah kita kerjakan dari beberapa kegiatan-kegiatan sosial, maka alangkah anehnya sebuah media yang sangat kita perlukan, akan tetapi kita bakhil atasnya ataupun kita tidak memperdulikannya. Apalagi di sana nanti beberapa orang mempunyai atau mendapatkan hidayah melalui radio ini. Dan untuk saat sekarang, dakwah yang paling luar biasa adalah melalui radio. Ya, melalui radio. Dan juga insyaallah ta'ala dalam waktu dekat kita akan membuat kupon seperti orang-orang bayar SPP. Kemarin kita sudah berbicara dengan para ustaz, dengan dua yayasan, Yayasan Al-Um dan Yayasan As-Sa'adah, bahwa kita akan membuat kupon bagi siapa yang ingin. Mungkin per bulan 10.000, 10.000 pian nungkar per hari nasi kuning. Ini per bulan 10.000. Ya. Agar kita bisa bayar biaya operasional setiap bulannya untuk Radio Gema Madinah. Yang itu adalah sekitar 15-an juta. Ya. Saya pribadi dilarang oleh bapak-bapak penasehat di sini untuk mencari dana di luar. Kalau saya katakan saya cari dana di luar, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat mudah. Akan tetapi kita ingin mendidik jamaah sekalian, biar ada pertanyaan yang sangat menggelitik di dalam hati. Apa yang sudah kamu kerjakan untuk agamamu? Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan harta, nyawa, keluarga. Apa yang kita kerjakan untuk agama kita yang kita mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi." Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia adalah bakhil untuk dirinya sendiri. Dan ada pepatah Arab mengatakan, al-bakhilu, orang yang bakhil atau sifat bakhil adalah su'udhanni bil mawjud. Orang yang killatul jud su'udhanni bil mawjud. Sedikitnya kedermawanan seseorang, ini sebenarnya dia sedang bersu'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ketika mau mengeluarkan harta, ini keluarkan kadang, keluarkan tidak. Ini sebenarnya dia sedang su'udhan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Su'udhannya dari sisi mana? Allah mau mengganti atau enggak? Dan itu keperluan kita. Kita bersedekah untuk diri kita. Dan itu harta hakiki kita. Ya, itu harta hakiki kita. Apalagi setelah bersedekah, ternyata di balik itu orang dapat hidayah. Orang bertobat. Orang insaf. Orang sholat. Orang lepas dari kesyirikan. Coba luar biasa. Orang lepas dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, alangkah indahnya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka saya tidak percaya kalau seandainya ini berhari-hari. Satu hari insya Allah terselesaikan masalah pembiayaan di Radio Gema Madinah. Siap insya Allah ya. Dan tidak perlu diberitahu ke saya, Ustaz, sekian. Enggak perlu, saya enggak perlu tahu. Biar Allah yang tahu. Biar Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan walhamdulillah, kajian-kajian yang biasa disiarkan itu didengar sampai ke asam-asam, sampai kemana-mana. Yang kita mungkin, saya pribadi sangat sulit untuk mencapainya ke sana. Tapi dengan kita duduk di sini, walhamdulillah sampai. Maka bapak ibu saudara saudari, itu dua program yang sangat pendek dan sangat cepat. Saya butuh malam ini. Dan saya serahkan besok. Saya butuh malam ini dan saya serahkan besok. Dan juga untuk jangka panjangnya, yaitu operasional setiap bulan. Dari mulai listrik, dari mulai penjagaan alat, dari mulai membayar yang bekerja di sana. Maka ini kita akan atur nanti, mungkin ada kuponnya tersendiri yang dibuat oleh Radio Gema Madinah. Dan saya berharap juga sampaikan salam saya kepada Radio Gema Madinah untuk membuat stiker, membuat jaket, membuat apa saja yang merupakan iklan dan promosi untuk radio kita, Radio Gema Madinah. Orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, mereka sangat gencar untuk mengkampanyekan dan mengiklankan kesesatan mereka. Maka kita pun harus, ya, harus berdagang. Kita harus berjualan akhirat. Kalau seandainya di iklan-iklan di jalan-jalan utama kota Banjarmasin dipenuhi dengan rokok-rokok, maka kita harus iklan yang juga dipenuhi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu yang kita ingat bahwasanya kadang Allah tidak melihat berapa banyak ibadah seseorang. Tetapi Allah terkadang melihat berapa banyak antum bermanfaat untuk orang lain. Beribadah untuk diri sendiri. Akan tetapi bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri dan orang lain. Dan itulah amal jariah yang mengalir. Amal jariah yang mengalir. Ada cerita menarik pada ikhwah sekalian. Al-Ustadz Al-Fadhil Abdullah Zain Hafizahullah. Beliau pernah kajian di salah satu Islamic Center di Damam, di Jubail, salah satu kota kabupaten di Arab Saudi. Kemudian di kamera seperti ini. Setelah selesai kajian, panitia meminta izin untuk dibuat video, dimasukkan ke dalam CD, dibagikan kepada kaum muslim. Kata beliau, jangan. Kemudian diperlihatkan hasilnya, baru beliau mau. Setelah itu lama, banyak orang bercerita, saya dengan karunia dari Allah, kemudian CD ini saya bertobat kepada Allah dari kesyirikan. Dari, lihat, itu tidak semua yang berkepentingan membuat video tersebut mendapatkan pahalanya. Maka jangan pernah berpikir saya bukan orang kaya yang ingin bersedekah, yang bisa bersedekah, tidak. 500 rupiah pun, 100 rupiah pun diterima. Bahkan mungkin rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang dianggap remeh akibat niatnya yang besar, maka dia adalah dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak ingin ini berlama-lama, di bawah kisaran 10 juta Anda bisa berkumpul bersama-sama para jamaah sekalian. Yang tidak mampu, bukan urusan, jangan malu untuk datang ke sini. Nanti Ustadz ulun kada bisa, berarti ulun kada usah mengaji. Tidak. Yang mampu diluaskan rezekinya, maka mungkin kita akan langsung alurkan dananya ke sana. Dan saya tidak ingin untuk 2 hari ke depan, mudah-mudahan suara saya ini sampai ke Radio Gema Madinah. 2 hari ke depan, Radio Gema Madinah belum siaran. Saya tidak ingin. 2 hari ke depan, belum siaran. Malam ini kita kumpulkan dana, besok kita kirim, besok juga mereka belikan apa yang mereka butuhkan, entah kabel, entah antena yang perlu diganti, dan semisalnya, besok lagi lusanya mereka harus sudah siaran. Tidak bisa tidak. Kalau dalam dunia bisnis, sehari 2 hari itu tidak berbisnis bisa rugi miliaran rupiah. Betul? Ini banyak pedagang di sini. Betul, Pak Haji? Betul. Ya? Ya. Tahap yang paling pendek sekitar kisaran di bawah 5 juta, di bawah 10 juta. Mereka mengatakan 5 juta itu beli kabel untuk menyampaikan dari antena ke studio. Kemudian antena ada yang diperbaliki dan juga barang-barang yang lain, ya sekitar di bawah kisaran 10 juta. Maksud saya begini, bahwa tidak ada orang kalau berdagang, kita ini berdagang karena Allah, berdagang akhirat. Berdagang, lihat saja para pedagang di sini, sehari saja mereka pray, libur, maka itu bisa rugi liburan. Ketika misalkan waktu salah satu negara Eropa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diboikot oleh beberapa negara Arab. Sehari saja mereka tidak mengekspor barang mereka, maka sudah selesai mereka. Habis, mati kutu. Ya. Ini kita berdagang karena Allah Subhanahu wa taala, berdagang akhirat. Maka ini kerugian, kerugian yang sangat besar. Tidak boleh terjadi. Ya, dan tidak boleh sampai kedua kalinya terjadi. Harus ada dana penalang yang mereka apabila ada sesuatu kerugian ataupun kerusakan, mereka akan bisa bergerak secepat mungkin. Ini mereka mau bergerak, kami butuh dana sekian, Ustaz. Jadi, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya pribadi anggap, Gema Madinah itu adalah ruh dakwahnya Banjarmasin. Ya, ruh dakwahnya Banjarmasin, orang-orang Bapak sendiri merasakan, Bapak Ibu sendiri merasakan bagaimana bisa mendengar radio Gema Madinah dengan mudahnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita lanjut kepada permasalahan kita. Ya, insya Allah nanti setelah ini akan dituliskan oleh tim dakwah, cari nomor rekeningnya, dan ini tidak mesti harus saya mengumumkan, tim dakwah nanti akan menuliskan di papan tulis nomor rekening baik ke Masjid Imam Syafi'i ataupun ke langsung ke PT Radio Gema Madinah. Dan alhamdulillah ya, Radio Gema Madinah ini harus kita pertahankan. Kenapa? Karena minta izinnya itu 2 tahun, jadi tidak mudah dengan berbagai macam proses. Ya, dengan berbagai macam proses. Jadi itu perkara yang tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu tidak mengetahuinya, akan tetapi mereka setiap kali ada pemeriksaan mereka harus lapor, dan lapornya alhamdulillah ke saya, ke ustaz-ustaz yang lain. Jadi seperti yang sudah kita komit di awal, saya tidak akan mendirikan radio baru. Saya akan membesarkan Gema Madinah. Akan tetapi jamaah harus komitmen dengan itu. Ya. Baik, nanti akan dituliskan oleh tim dakwah, mudah-mudahan mereka bisa mencari, dan malam ini juga akan dicatat di papan tulis. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu karena muntah dan mimisan, halaman 39. Hadis yang ke-80, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: Man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadha thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung atau keluar busa dan lendir dari perut ataupun mengeluarkan madzi, maka hendaklah ia keluar dari salat lalu berwudu, kemudian meneruskan salatnya, dan ia tetap dalam kondisi seperti itu dan tidak boleh berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Ahmad serta yang lainnya. Bapak ibu saudara saudari, poin pertama seperti biasa yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau siapa? Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan sering kita melewati hadis Aisyah, sering pula kita mengambil beberapa pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha, dari biografi beliau maksud saya. Biografi salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran yang lain dari biografi Aisyah adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perhatian juga kepada ibu-ibu sekalian, beliau sangat sangat penyabar terhadap keadaan suaminya. Terhadap keadaan suaminya. Dan seperti yang sudah disebutkan hadis, yaitu selama 3 bulan purnama beliau hanya memakan 2 hal yang hitam, yaitu air dan juga kurma. Air dan juga kurma. Kenapa air disebut hitam? Karena tempatnya yang hitam. Ya, tempatnya yang hitam. Kemudian perhatian di sini kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, banyak sekali ini baik bapaknya sang suami atau ibu sang istri. Banyak sekali kejadian-kejadian di tengah masyarakat, bahkan di tengah orang-orang yang sudah mengkaji ilmu agama, yang sudah sering duduk di majelis ilmu. Mereka, keluarga mereka diakhiri dengan perceraian. Salah satu faktor yang paling besar, salah saya katakan paling besar, bukan yang paling terbesar, tapi salah satu faktornya, penyebabnya adalah sang istri tidak taat kepada suami. Penyebab ini adalah sang istri tidak dinafkahi oleh suami, ataupun sang istri mempunyai nafkah yang lebih besar dibandingkan suami. Akhirnya, sang istri kadang-kadang berani melawan suami. Disinilah rahasia Rasulullah SAW. Lihat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ahli baitih." Lelaki pemimpin, artinya dia yang mengatur semestinya. Masa ada seorang ibu pernah curhat di depan pengajian, bukan di Banjarmasin yang penting, jadi jangan tersinggung. Ya. Ada orang curhat, "Saya Ustaz, alhamdulillah Ustaz menyebutkan akan hal ini di majlis." Beliau mengatakan, "Saya dulunya, saya tidak peduli dengan suami saya. Karena saya tidak butuh suami saya. Kenapa? Karena gaji saya lebih besar dibandingkan suami." Ya? Ini salah satu faktor yang saya, makanya saya, Anda memberikan nafkah kepada anak istri Anda. Dan nasihat untuk istri, ketika Anda diberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, puaslah. Dan taatilah selalu perintah suami selama bukan dalam maksiat. Kapan sang ibu ini sadar? Beliau bercerita sendiri. "Ustaz, saya sadarnya kapan? Ketika saya sakit. Saya tidak mempunyai apa-apa lagi. Saya tidak berguna apa-apa lagi. Yang ngurus saya siapa? Suami saya." Baru saat itu saya tahu, saya butuh suami. Lihat. Ya. Bapak, ibu, saudara, saudari, jujur saja, terkadang seorang wanita mempunyai sikap meremehkan suami tatkala dia melihat suaminya tidak menafkahinya, suaminya lebih rendah gajinya dibandingkan dia. Nah, ini bahaya. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. "Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna." Wahai para perempuan, bersedekahlah. "Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita penghuni neraka yang paling banyak. Kenapa? Kata seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takfurna al-'ashir wa tukthirna al-la'an." Kalian sering kufur terhadap kebaikan suami. Kebaikan suami. Dan sering suka melaknat. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, maka saya nasihatkan kepada suami, bekerja. Cari penghasilan yang halal. Sekuat usaha kita, sebesar itu pahala yang akan kita dapatkan. Karena kita niatkan untuk mencari, untuk menafkahi anak istri kita, dan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kejadian. Ada orang mengatakan, "Ustaz, saya enggak cinta lagi sama suami saya." Ternyata di balik itu sang suami tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri semena-mena kapan? Ketika sang suami tidak memberikan nafkah. Maka tolong istri Anda dengan cara Anda memberikan nafkah. Tolong istri Anda agar tidak kufur terhadap suaminya yang nanti menjadi penghuni neraka dengan cara Anda memberikan nafkah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kenapa sang suami harus ditaati? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin, pengurus bagi para wanita. Asal hukumnya seperti ini. Yang terjadi enggak terbalik. Kenapa? Karena salah satunya tadi. bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lihat. Kenapa lelaki yang semestinya mengurus para wanita, makanya tercela sekali seorang perempuan, dia menyakiti suaminya padahal dia tidak mampu untuk lepas dari suaminya. Ini tercela sekali. Kenapa seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan? Disebabkan karena Allah telah meninggikannya dibandingkan perempuan. Satu. Dan yang kedua, disebabkan karena mereka memberikan nafkah kepada sang istri. Nah, ini menunjukkan bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayo, cari nafkah, maka Anda tidak akan pernah diremehkan oleh istri Anda. Istri Anda pun akan taat kepada Anda. Ini kepada suami. Sedangkan kepada istri, nasihat saya, bagaimanapun keadaan suami Anda, asalkan dia orang yang saleh, orang yang baik akhlaknya, maka jangan pernah dicela. Asalkan dia memberikan nafkah, maka jangan pernah dicela. Ya, ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, makna hadis. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah qai'un, para ulama mengatakan di situ kan man asabahu qai'un, qai adalah mengeluarkan apa yang sudah dimakan atau diminum. Mengeluarkan apa yang sudah dimakan atau diminum melalui mulut. Nah, itu adalah pengertian muntah. Mengeluarkan apa yang sudah dimakan atau diminum melalui mulut. Atau ru'afun. Atau mengeluarkan darah dari hidung. Ya, itu sudah pengertian yang bagus. Ya, mengeluarkan darah dari hidung. Biasanya karena apa ini? Panas dalam, rastung. Ya, bahasa Banjarnya rastung. Bahasa Bahari kah? Rastung. Kemudian, au qalasun, atau keluar busa dan lendir dari perut. Qalasun, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hampir sama dengan muntah, tetapi dia hanya sebatas cairan yang mengumpul, yang keluar dari pencernaan, kemudian naik ke atas sampai ke mulut. Tapi dia tidak seperti muntah besarnya, dia hanya sedikit saja, mil ufam, jadi bus. Seperti asam lambung, ya, yang terlalu berlebihan akhirnya sampai kepada ke atas ke mulut begitu ya. Nah, ini namanya, dan ini arti diartikan sudah benar, atau keluar busa dan lendir dari perut. Au madhyun, atau mengeluarkan madhi, maka hendaklah ia keluar dari sholatnya, dari sholat. Maksudnya berhenti sholatnya, keluar dari sholat, itu garis bawahi, maksudnya berhenti sholatnya. Karena dianggap batal. Lalu berwudu. Ya, lalu berwudu. Kemudian meneruskan sholatnya. Kemudian meneruskan sholatnya. Yang dipahami dari kemudian meneruskan sholatnya di sini adalah berarti kalau seandainya dia sudah dua rakaat, kemudian keluar apa tadi, muntah atau mimisan atau busa atau lendir, maka dia keluar ya berwudu, lalu dia sholat, dia lanjutkan sholatnya. Kalau sholat jam 4 rakaat zuhur misalkan, dia lanjutkan rakaat ketiga, kemudian terus keempat, kemudian salam. Nah, ini para ikhwah sekalian, di sini memang terjadi kerancuan nanti. Saya akan jelaskan nanti kerancuannya. Ya. Kerancuannya, atau saya jelaskan sekarang biar tidak terlewat. Kerancuannya adalah aneh kalau kalau seandainya yang seperti ini kok disuruh diteruskan sholatnya, ya, menunjukkan bahwasanya sholatnya tadi tidak batal. Nah, di sini kerancuan. Makanya para ulama diantaranya Imam Ibnu Utsaimin, hadis ini penuh dengan kemungkaran pada matannya. Hadis ini penuh dengan apa? Kemungkaran. Artinya sesuatu yang diingkari pada matannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita, kalau kita lihat kemudian meneruskan sholatnya dan ia tetap dalam kondisi seperti itu dan tidak boleh berbicara. Ya. Kok bisa tidak boleh berbicara? Nah, ini kan sesuatu yang aneh juga nanti pada kata-kata tidak boleh berbicara ini. Kenapa? Karena apa penyebab tidak boleh berbicara? Ya. Nanti kita akan bahas dalam poin yang keempat, yaitu makna hukum dan pelajaran dari hadis ini. Taib, tidak boleh berbicara berarti selama dia keluar, kemudian berwudu, kemudian setelah itu dia kembali lagi meneruskan sholat, selama itu nggak boleh bicara. Nah, ini juga terjadi kemungkaran nanti di dalam sholat, di dalam permasalahan ini atau dalam hadis ini. Taib. Itu poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Poin yang ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yaitu hadis ini derajatnya apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan didhaifkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perlu diketahui, hadis ini hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan. Ya, itu catat baik-baik. Dari enam kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ini semua tidak ada yang meriwayatkan kecuali siapa? Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Tidak ada selain beliau. Yang menunjukkan beliau sendirian dalam periwayatan ini. Menunjukkan salah satu ada kelemahan. Kalau seandainya sahih nih, saya akan diriwayatkan yang lainnya. Nah, begitu. Ya, nih saya akan diriwayatkan oleh yang lainnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilemahkan juga oleh Imam Syafi'i. Lihat. Kan di sini disebutkan oleh Imam Ahmad didhaifkan, maksudnya itu adalah apa? Dilemahkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya maksudnya di sinilah Imam Syafi'i. Nah, garis bawah itu baik-baik. Yang lainnya di sini maksudnya juga adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala melemahkan hadis ini. Juga Imam Al-Busiri salah satu ulama hadis yang mempunyai kitab Misbahuz Zujajah. Al-Busiri, beliau juga melemahkan hadis ini. Intinya, poin yang ketiga, hadis ini adalah lemah. Hadis ini adalah lemah. Kalau ingin ditulis, penyebab hadis lemahnya adalah karena perawinya bermasalah. Atau perawinya cacat. Ya, karena perawinya ada cacat. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk kepada hukum dan pelajaran dari hadis ini, saya tambahkan yang melemahkan hadis ini juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam kitab ini, pengarang penulis buku ini, ya, juga melemahkan hadis ini. Yang melemahkan hadis ini juga Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni juga melemahkan hadis ini. Taib. Kemudian yang melemahkan hadis ini juga dari para ulama di zaman sekarang seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan setiap yang keluar yang najis selain dari kubul dan dubur, maka membatalkan wudu. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang keluar yang najis dari kubul dan dubur, dari selain kubul dan dubur, maka membatalkan wudu. Maka membatalkan wudu. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang kedua, bahwa yang keluar yang najis dari selain kubul dan dubur tidak membatalkan wudu. Seperti orang muntah, seperti keluar darah dari hidung, seperti keluar lendir dari mulut, maka ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, dari dua pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah bahwa apapun yang keluar dari selain kubul dan dubur, misalkan muntah, mimisan, ataupun busa, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang kuat dan jelas dalam permasalahan ini. Ini kalau orang mimisan, tidak ada dalil yang kuat untuk dia batal wudunya. Kalau dia keluar busa atau keluar muntah, tidak ada dalil yang kuat juga untuk membatalkan wudunya. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil adalah hadis ini lemah karena beberapa kemungkaran dalam matannya. Hadis ini lemah karena beberapa kemungkaran dalam matannya. Yang pertama, yaitu bagaimana bisa orang yang keluar muntah, mimisan, atau busa batal wudunya? Dan lalu dia meneruskan sholatnya. Sedangkan orang yang kentut, batal wudhunya dan diulang dari awal sholatnya. Nah, ini kan bertentangan. Orang yang keluar muntah, busa, mimisan, batal wudhunya. Kemudian dia ngambil wudhu lagi tapi meneruskan sholat. Sedangkan orang yang kentut, batal wudhunya dan mengulang dari awal. Ini bertentangan satu dengan yang hadis yang ini dengan hadis kentut, ya, bertentangan. Ini kemungkaran yang pertama dalam hadis ini. Dan hadis, mohon maaf, tentang kentut lebih sahih dibandingkan hadis ini. Hadis tentang kentut, mohon maaf, itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat apa? Muslim. Taib. Kemungkaran yang kedua pada hadis ini, yaitu hadis ini mungkar dari sisi tidak boleh berbicara ini menyelisihi hadis-hadis yang lain. Seorang jika batal wudhunya, maka dia boleh berbicara. Bagaimana batal wudhu tidak boleh berbicara? Yang tidak boleh berbicara tatkala apa? Tatkala sholat. Nah, ini kemungkaran yang kedua, yaitu perkataan wa huwa fi dzalika la yatakallam, yaitu dan ia tetap dalam kondisi seperti itu dan tidak boleh berbicara. Nah, kata-kata tidak boleh berbicara ini mungkar. Kenapa? Karena dia sedang di luar sholat, batal. Tidak ada yang melarang seseorang berbicara kecuali tatkala sholatnya. Nah, ini kemungkaran-kemungkaran dalam hadis ini. Itu faedah yang kedua. Taib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ketiga, yaitu cukup itu faedah, ya, yang kita bisa ambil dari hadis itu, ya. Jadi saya ringkas, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa muntah darah yang keluar dari hidung, busa, tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil yang jelas dan sahih tentang hal ini. Dan itu sudah kita sebutkan tadi, ya, sudah kita sebutkan. Dan juga karena hadis yang kita baca sekarang adalah hadisnya lemah. Nah, itu dia. Kemudian juga perlu diperhatikan, hadis ini terjadi kemungkaran, beberapa kemungkaran. Ya, itu saja yang kita bisa ambil dari hadis ini. Tapi kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang baru. Memang kebiasaan di masjid ini untuk mengakhirkan sholat isya dan itu juga tidak menyalahi ajaran Islam insyaallah ta'ala. Kita langsung kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-81. Berwudu dari daging unta. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ibil min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibil qala na'am. Akhrajahu Muslim. Artinya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah saya wajib wudu sehabis makan daging kambing? Beliau jawab, jika kamu mau, silahkan. Lalu ia bertanya lagi, apakah saya wajib wudu sehabis makan daging unta? Beliau jawab, iya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah, biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Jabir bin Samurah. Kunyahnya Abu Abdullah. Jabir bin Samurah, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kemudian, baik beliau ataupun bapaknya, Jabir sang anak bin Samurah, berarti bapaknya namanya siapa? Samurah. Baik beliau ataupun bapaknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pindah dari Madinah ke Kufah. Kufah di mana? Di Irak. Kemudian meninggal di sana pada tahun 66 Hijriah. Ya, pada tahun 66 Hijriah. Itu sedikit cerita tentang Jabir bin Samurah dan tidak terlalu banyak biografi beliau yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin kedua, makna hadis ini. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang di sini bisa dimaksudkan juga siapa? Beliau sendiri, Jabir bin Samurah. Ya, seorang di sini juga bisa maksudnya adalah beliau sendiri selama belum ada penjelasan yang jelas siapa seorang di sini. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang artinya dia mubham. Mubham itu dalam bahasa Indonesia belum diketahui, maka ini tidak berbahaya dalam hadis Rasul. Ya. Selama itu sahabat Rasulullah, maka siapa orangnya belum tidak berbahaya. Siapa orangnya belum diketahui itu tidak berbahaya. Maksudnya tidak berbahaya, tidak melemahkan hadis ini. Ya, tidak melemahkan hadis ini, karena yang bertanya pasti siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Atawadda'u min luhumil ghanam? Apakah saya wajib wudu sehabis makan daging kambing? Maksudnya, kalau sudah saya makan daging kambing, entah itu disate, dibakar maksudnya, ataupun digoreng, mau nggak nyaman banget tuh digoreng, ya, sate ataupun dibakar, maka dibakar ataupun digoreng, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaan tentang makan daging. Daging, kata-kata daging di sini, baik itu dagingnya ataupun limpanya, hatinya, batisnya, kepalanya, ya semuanya itu masuk kepada daging. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, kemudian daging babi. Apakah kemudian dikatakan daging babi hanya dagingnya saja? Kalau hatinya boleh? Enggak. Atau dagingnya boleh yang diharamkan, kemudian lemaknya boleh? Enggak juga. Semuanya dari babi diharamkan. Ya, semuanya dari babi diharamkan. Nah, ketika orang ini bertanya, apakah saya wajib berwudu sehabis makan daging kambing? Maksudnya sehabis makan kambing. Ya. Baik itu dagingnya, gajinya, hatinya, kepalanya atau apapun yang berkenaan dengan kami yang bisa dimakan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wajib berwudu di sini, lihat ya, wajib. Dalam artian, kalau dia makan daging kambing, berarti batal atau tidak? Gitu loh maksudnya. Batal atau tidak? Makanya bertanya, apakah saya wajib berwudu sehabis makan daging kambing? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, in syi'ta, jika kamu mau silahkan. Maksudnya, jika kamu ingin berwudu dari habis makan daging kambing, ya seperti silahkan. Jika tidak, juga tidak mengapa. Ini menunjukkan dianjurkan untuk berwudu setelah makan daging kambing. Tapi tidak diwajibkan, dianjurkan. Karena kata-kata in syi'ta, sekehendakmu, atau jika kamu mau silahkan, maka ini menunjukkan tidak ketidakwajiban. Ini menunjukkan ketidakwajiban dan tidak penekanan. Lalu ia bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil, apakah saya wajib berwudu sehabis makan daging unta? Saya wajib berwudu sehabis makan daging unta. Sama ya. Kata-kata wajib berwudu itu berarti batal wudunya. Kemudian saya wajib berwudu. Kata-kata makan daging unta bukan hanya sekedar daging, tetapi seluruh yang berkenaan dengan daging. Nanti, tapi meskipun nanti ada penjelasan bahwa ada dari hal-hal yang dari unta kalau dimakan atau diminum itu tidak membatalkan wudu. Nanti ada penjelasan tersendiri, ya. Di antaranya air susunya dan juga air kencingnya itu disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk pendatang dari kota luar dari kota Madinah untuk meminumnya sebagai obat ketika mereka datang kota Madinah sakit. Nah ini kemudian mereka minum dan tidak diriwayatkan mereka berwudu dan mereka sholat setelah itu. Nah, menunjukkan bahwasanya ada pengecualian dari unta. Taib. Yang jelas, apakah saya wajib makan wajib wudu sehabis makan daging unta? Sama perkara daging juga seluruh yang berkenaan dengan unta. Ya, bukan hanya sekedar dagingnya saja. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Artinya iya, wajib berwudu setelah makan daging unta. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Poin yang ketiga, derajat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih tanpa ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Lam nara khilafan baina ulama'il hadis anna hadzal khabara sahihun min jihatin naql." Kami tidak pernah melihat perbedaan pendapat di antara para ulama hadis bahwa hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hadis ini sahih berarti tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hukum hadis ini menunjukkan bahwa berwudu karena makan daging kambing tidak wajib, tetapi hanya boleh. Ya. Berwudu karena makan daging kambing tidak wajib, tetapi hanya boleh dan dianjurkan. Berarti makan daging kambing menunjukkan apa? Tidak batal wudu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa wajib berwudu karena makan daging unta. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Ya, iya. Dan ajibnya, Pak, ini cuma pendapat Imam Ahmad. Sedangkan jumhur mengatakan tidak batal. Ini pelajaran yang kedua, sekali biar Bapak tidak bingung. Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya berwudu karena makan daging unta. Karena Nabi Muhammad SAW menjawab, "Na'am, iya." Kemudian, hukum yang ketiga atau pelajaran yang ketiga. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah makan daging unta membatalkan wudu atau tidak? Maka Imam Ahmad mengatakan batal wudunya berdasarkan hadis ini. Sedangkan jumhur mengatakan tidak batal wudunya. Jumhur siapa berarti? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya. Makanya kan di daerah kita di Indonesia jarang kita dengar, masa daging unta batal wudunya? Karena memang diajarkan di mazhab Imam Syafi'i bahwa tidak batal wudu. Ya. Jadi pelajaran ketiga, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah makan daging unta membatalkan wudu atau tidak. Pendapat pertama apa? Batal. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad. Pendapat yang kedua apa? Tidak batal. Ini pendapat siapa? Jumhur. jumhur itu berarti selain Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad siapa? Kan imam itu ada empat. Imam fikih madhab ada empat. Imam Abu Hanifah paling tua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu sesuai dengan urutan. Nah, kalau jumhur berarti selain Imam Ahmad. Maksudnya dalam masalah ini. Ya, itu dia. Bahkan, ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Ahmad. Batal wudhunya. Bahkan ini disetujui oleh ulama Syafi'iyah. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi, ulama madhab Syafi'i di abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan, وَهَذَا الْمَذْهَبْ أَقْوَى دَلِيلًا وَإِنْ كَانَ الْجُمْهُرُ عَلَى خِلَافِهِ. Artinya, madhab ini, madhab Imam Ahmad, mengatakan bahwa makan daging unta ini lebih kuat secara dalil. Lebih kuat secara apa? Dalil. Karena mereka punya dalil. Meskipun jumhur menyelisihinya. Nah, kalau ditanya, jumhur kenapa menyelisih? Ya? Kenapa menyelisih jumhur? Padahal dalilnya kuat. Maka jumhur punya dalil yang lain. Dalilnya apa? Jabir bin Abdullah bercerita, kana akhirul amraini Rasulillah tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Artinya, perkara terakhir dari syariat Rasulullah adalah tidak berwudu kalau makan daging sate. Saya lagi. Perkara terakhir dari Rasulullah adalah tidak berwudu kalau makan daging yang dibakar. Bahasa Indonesia daging sate kan? Daging bakar itu daging sate. Nah ini. Para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Baik. Mungkin bapak-bapak bingung. Dari mana sisi pendalilannya? Yang jelas itu pendapat jumhur. Menunjukkan bahwasanya apa saja daging yang dibakar sebelum dimakan, maka syariat Rasulullah mengatakan akhir dari syariat beliau adalah tidak batal. Termasuk di dalamnya makan daging unta. Nah, begitu penjelasannya. Itu pendapatnya siapa? Jumhur. Taib. Pendapat yang kuat seperti yang kita katakan tadi, pendapat Imam Ahmad bahwa secara dalil dia lebih kuat. Yaitu, makan daging unta batal wudunya. Baik, pelajaran selanjutnya. Makan daging unta batal wudunya baik yang dimakan secara langsung ataupun dibakar ataupun di sayur. Di sop misalnya. Ya. Semua yang berkaitan dengan daging unta mau dimakan, mau jadikan stik, mau di apa lagi? Gulai, tongseng. Semua yang berkaitan dengan unta membatalkan wudu. Tidak ada perbedaan. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu tidak ada perbedaan makan daging unta sedikitkah banyakkah batal wudunya pokoknya. Sedikitkah atau banyakkah enggak jadi ukuran. Yang penting makan daging unta batal wudunya. Mau sedikit, mau banyak, mau dimakan mentah, mau dimakan dimasak maka batal wudunya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah daging unta berarti seluruh tubuh unta. Bukan hanya sekedar dagingnya saja. Daging unta yang dimaksud adalah seluruh tubuh unta, bukan hanya dagingnya saja. Ya, itu pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena berdasarkan tadi surah Al-Maidah ayat 3 ketika Allah berfirman daging babi diharamkan. Apakah dagingnya aja? Kepalanya boleh? Tidak. Apalagi hidungnya. Alhamdulillah. Dua binatang yang saya tidak mau melihatnya. Anjing sama babi. Itu menjijikkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin terakhir atau pelajaran terakhir, apakah ada sebab kenapa diharamkannya onta? Apakah ada sebab kenapa diharamkannya onta? Atau sebabnya memang sudah itu larangan, sudah jangan bertakun. Hikmahnya apa? Kada usah bertakun. Apakah ada sebab atau tidak ada sebab? Kira-kira ada sebab enggak, Pak? Ada yang tahu? Kenapa kita harus berwudu dari makan daging onta dan tidak berwudu dari makan daging kambing? Kambing kan panas. Nah, kalau beliau jawab panas, berarti ada sebab kan? Nah, kita bicarakan dulu apakah diharamkannya, apakah batalnya wudu seseorang karena makan daging onta ada sebab atau karena memang perkara yang disebut oleh para ulama ta'abbudi. Paham arti ta'abbudi? Ta'abbudi itu misalkan, mohon maaf, orang kentut. Kenapa batal wudu? Yang dibasuh wajah, tangan, kepala, kaki, padahal dia kentut. Ini namanya apa? Ta'abbudi. Enggak bisa dipikir dengan akal. Paham ya? Nah, apakah makan daging onta seperti itu juga? Tidak ada bisa dipikir dengan akal. Yang penting makan daging onta membatalkan wudu, sudah hai. Batal wudu selesai. Berwudu sudah, tidak usah nanya. Atau ada hikmahnya. Maka jawabannya yang paling kuat, wallahu alam, dia perkara ta'abbudi. Makan daging onta batal wudu ta'abbudi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya batal wudunya. Adapun para ulama mengatakan bahwa daging onta itu adalah karena ontanya itu syaitan. Betul. Ada beberapa hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan hadisnya Hasan, "Mamin ba'irin illa fi dhirwatihi syaitan." Tidak ada onta kecuali pada punuknya yang paling tinggi. Itu kan ada punuknya onta itu. Nah, di punuknya yang paling tinggi itu ada syaitannya. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa ini penyebab daging onta kalau dimakan membatalkan wudu. Cuma itu hanya hikmah yang disari oleh para ulama. Bukan langsung disebutkan oleh Rasulullah. Maka kita lebih menguatkan bahwa makan daging onta batal wudunya karena ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Karena murni ibadah. Nah, gitu. Arti ta'abbudi itu apa? Murni ibadah. Tidak bisa dicarikan hikmahnya kecuali dengan dalil. Ya, bagus. Belum saya sebutkan ya susunya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun permasalahan minum susu unta, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa diperbolehkan minum susu unta dan tidak membatalkan wudu berdasarkan dalil bahwa ada beberapa orang yang datang ke kota Madinah, lalu mereka sakit. Kemudian karena sakit tersebut, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka minum dari kencing dan susu unta dan tidak berwudu setelah itu. Tidak ada riwayat Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berwudu. Nah, ini berarti pengecualian dari onta. Bahwa susu dan kencingnya bermanfaat untuk obat. Bermanfaat untuk apa? Obat. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada orang namanya dari kaum Uroniyin. Kaum Uroniyin datang ke kota Madinah. Lalu mereka sakit. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mereka. Coba pergi kamu ke sana. Ke onta-onta zakat. Kamu cari kencingnya dan juga susunya, minum dari itu. Maka mereka pun meminumnya. Dan tidak diriwayatkan setelah itu mereka berwudu. Maka ini pengecualian dari unta. Wallahu a'lam. Cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan, masih ada 10 menit untuk kita pertanyaan. Habis itu kita sholat. Nah. Ada yang bertanya? Silahkan. Mas Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara yang mimisan tadi Ustaz, yang tidak membatalkan wudu, itu kan ketika mimisan itu keluar darah Ustaz, bagaimana tuh solusinya ketika sholat itu Ustaz? Iya. Nah, di sini bagus pertanyaan beliau, jeli. Ustaz, kita keluar darah ketika sholat, bagaimana? Maka tentunya tergantung kondisi. Kalau dia keluar darah terus, maka dia harus menghentikan sholatnya. Bukan karena batal sholatnya, tetapi karena dia terpaksa harus menghentikan. Paham ya? Kalau dia teruskan, maka akan kemana-mana darahnya. Maka dilihat kondisinya di situ. Tapi keluarnya dia dari sholat bukan karena dia batal keluar mimisan, tetapi karena kondisi yang mengharuskan dia keluar dari sholat dan membatalkan sholatnya. Bisa dipahami ya? Wallahu'alam. Nah, ada yang lain? Sama juga muntah juga seperti itu. Kalau muntah misalkan, dia lanjutkan. Maka ini menyulitkan, bukan berarti muntah batal wudunya, akan tetapi apa? Akan tetapi kondisi dia yang mengkondisikan akhirnya dia batal wudunya, apa keluar dari sholat. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, silakan. Terima kasih. Ustadz mau nanya, kalau kondisi seseorang lagi flu berat, terus ingusan, itu dalam sholat boleh nggak kita buang? Apakah termasuk membatalkan atau tidak? Ya. Sekarang pertanyaan yang pertama, apakah ingus najis? Kalau najis, maka berarti harus dihilangkan. Kalau seandainya ingus itu menyebabkan hadas atau tidak? Ini dua pertanyaan. Yang pertama, ingus bukan najis. Sama seperti liur, bukan najis. Yang kedua, ingus kalau keluar tidak menjadikan seorang berhadas, tidak seperti keluar mazi atau keluar mani. Ya, tidak seperti itu. Maka tidak membatalkan wudu, tidak juga membatalkan sholat, maka teruskan sholatnya. Adapun apakah harus dikeluarkan? Nah, tergantung itu dilihat. Ya. Dilihat apakah di samping kanan, samping kiri. Jadi mengeluarkan ingus pun tidak mengapa. Ya, dan tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, tafadhal. Kasih mic-nya ke Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan sebelumnya Ustaz. Jazakumullah khair. Yang ingin Anda tanyakan yaitu yang berkaitan dengan pengecualian daripada unta, yaitu susu dan kencingnya, bahwa kencing unta boleh diminum berarti tidak najis gitu. Nah, kemudian yang ingin Ana tanyakan, Ana pernah, insya Allah pernah membaca tentang larangan untuk sholat di kandang unta. Mengapa demikian? Dilarang di apa itu dilarang untuk melaksanakan sholat di kandang unta? Barakallahu fikum. Iya. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sama, ini juga perkara ta'abbudi. Perkara apa? Ta'abbudi. Itu pertanyaannya hampir sama. Apakah kita sholat fi marabidil ghanam, di kandang kambing? Iya, kata Rasulullah SAW. Kemudian apakah kita sholat di kandang onta? Maka la, kata Rasul. Ini pun la itu artinya tidak. Ini pun namanya ta'abudi. Karena larangan. Yang memang murni ibadah. Kita mentaatinya karena memang itu larangan. Seperti itu. Bukan karena di kandang kambing pun tidak lepas dari najis. Betul? Sedangkan di kandang unta pun tidak lepas juga dari najis. Maka bukan itu berarti ukurannya. ukurannya adalah karena memang ta'abbudinya dilarang. Ada perkara menarik, Pak, tentang onta. Saya dulu punya cerita sedikit ini. Saya dulu waktu mahasiswa diperbantukan sebagai penerjemah di musim haji di kota Mekah. Di kota Mekah masih banyak penggembala-penggembala onta. Orang-orang Arab Badui yang mempersiapkan minuman untuk kita dan juga mereka bekerja untuk dakwah. Mereka punya onta di kampungnya. Mereka cerita bahwa onta itu sifat hasadnya itu sangat kuat. Dan dia sangat pengingat sekali. Makanya Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Apakah kamu tidak melihat kepada unta tatkala ia diciptakan? Karena dalam sifat-sifat binatang unta itu sangat luar biasa. Di antaranya, jadi kawan saya ini iseng. Untanya lagi hubungan diganggu sama dia. Lagi asik-asik hubungan, mohon maaf, diganggu sama dia. Itu diingat orang itu sama si onta. Ya. Teman saya yang biasa punya base camp lah untuk menjaga onta, dia malam itu tidak tidur di base camp dia. Ya. Tidur di tempat lain. Fi'lan, benar. Ya, besok pagi dia ke tempat base camp dia itu sudah habis, hancur rata. Diinjek-injek sama onta. Ya. Jadi dia itu mengingat sangat sangat mengingat sekali. Dia punya sifat pendendam. Makanya disebutkan ada syaitan di dalamnya. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan onta, dia sangat mengingat orang yang membantunya. Misalkan membantu keluarnya anaknya. Onta itu sangat sangat baik kepada orang yang pernah membantunya dan dia ingat itu selalu. Ya. Jadi ini memang salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada binatang yang tidak minum kecuali sebulan sekali. Ya. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat di dalam perkara salat menyebutkan beberapa binatang, jangan kamu sujud seperti ini, jangan kamu minum seperti ini, gitu. Nah, ya, minum seperti onta, nggak bernafas, seperti orang biasa kalau minum dari botol, guruk guruk guruk guruk, ah itu minum onta tuh. Oh ya, ya harus bernafas. Ya, arti bernafas itu minum dua tegukan, kemudian dia lepaskan dulu nafas dulu, minum lagi, nah, seperti itu. Tuan, iya, sekali minum kadang-kadang beberapa liter untuk satu bulan dan itu salah satu tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, jadi banyak sekali tentang onta. Tapi yang saya ingat itu cerita itu. Dia sangat ingat dan sangat pendendam terhadap ingatannya orang yang mengganggu dia. Ya jelas lah orang sedang berhubungan diganggu. Tapi yang sangat luar biasa, dia kan berarti ingat tempat yang menggembalanya itu dihancurkan. Ya. Makanya tidak heran ada riwayat bahwa ada orang diinjak-injak onta mati. Enggak ada, bukan heran karena memang seperti itu, onta itu pendendam. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Pak. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Yang saya tanyakan berkaitan dengan air kencing unta tadi. Pada saat kami umroh, memang dijual di situ susu onta dan air kencing onta. Karena kita tidak tahu, ya tidak berani memanfaatkan air kencing onta. Dijelaskan itu sebagai obat. Nah, yang saya tanyakan, Pak Ustadz, untuk obat apa? Pertanyaannya itu. Karena kalau memang bisa dimanfaatkan untuk obat, mungkin bisa kita bawa ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya juga punya pengalaman atasnya adalah untuk pencernaan, Pak. Jadi, waktu itu kawan yang dari itu, beliau mengatakan, besok Ahmad saya bawakan air murni, susu onta murni. Dia langsung merah dengan tangannya. Dibawakan saya minum. Memang akan terjadi detoksifikasi terhadap pencernaan kita yang akhirnya keluar apa yang tidak baik untuk pencernaan kita. Seperti itu. Itu yang saya ketahui. Ya. Dan kencing termasuk di dalamnya. Dan ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah lima akbar, mempercayai apa yang diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim tentang kaum. Jadi kalau Bapak ingin ingat hadis tentang minum air kencing dan air susu unta itu hadis kaum Uraniyin namanya. Hadis kaum Uraniyin, mereka yang datang ke kota Madinah lalu sakit, diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke gembalaan onta-onta zakat. Maka di situ mereka disuruh minum air susu dan air kencing onta. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal. Kasih ke Bapak. Ya, silakan. Ustaz, pertanyaan di luar tema, Ustaz, dari Pak Fahmi di Banjarmasin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila ada keluarga mengundang ke acara haulan 7 hari, 40 hari sejenisnya, bagaimana cara kita menolak secara halus tanpa merusak hubungan kekeluargaan? Iya. Maka berkatalah yang jujur dan santun. Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri. Sudah selesai. Ya. Masa orang akan dikeluarkan, saya tidak mau. Kenapa kada hadir? Enggak perlu, tidak perlu untuk mengangkat sebuah permasalahan, sebuah sesuatu yang tidak perlu untuk diangkat. Mohon maaf saya tidak bisa hadir. Habis itu paling pian kada diundang sidin lagi. Ya, seperti itu. Nah. Dan untuk permasalahan yang menyampaikan hadiah bacaan Quran kepada mayat, terjadi perbedaan pendapat ya antara ulama. Imam Ahmad mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi mereka berbicara pada menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran secara umum. Yang tidak ada kekhususan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 25, 40, 70, 100. Tidak ada mereka membicarakan itu. Artinya mereka sepakat, itu belum ada contohnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya berbeda pendapat dalam, kalau orang saya sekarang baca Yasin untuk kai, maka Imam Ahmad mengatakan sampai. Ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Adapun permasalahan 1 hari, 2 hari, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya dikasih kesempatan. Mengenai masalah hijab perempuan itu, kalau ditinggikan kan ditambahin atasnya itu, Pak Ustaz. Itu kan bagaikan punduk unta gitu. Apa itu hukumnya, apa dibolehkan atau gimana? Iya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka berdua. Artinya ini belum pernah dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua tersebut adalah yang Bapak sebutkan, nisaun kasiat ariyat mailat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah la yadkhulna aljannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Artinya wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Dan ini beberapa tafsiran. Yang tafsiran yang paling terkenal adalah sebagian ditutup, sebagian terbuka. Mereka melenggak-lenggok, jalannya gelemah gemulai, ya, jalannya X begitu. Ya. Itu menyalahi kodrat manusia. Ya. Jadi semua yang menyalahi kodrat manusia itu pasti tercela dalam Islam. Seperti wanita memakai hak tinggi, high heel. Ya, kita diciptakan kaki kita ya seperti ini, rata. Ketika dijungkit tumitnya, maka itu menyalahi kodratnya. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan kesehatan. Ma'ilat mumilat ru'usuhunna. Rambut kepala mereka ka'asnimatil buktil ma'ilah, seperti punuk-punuk unta yang miring. Maksudnya punuk unta yang sedang berjalan itu seperti miring. Nah, kalau kita lihat bentuk dari rambut perempuan tatkala dikumpul di sini kemudian dibalut dengan jilbab, kalau dia nunduk akan seperti punuk unta. Ya, ini yang dilarang dari seorang perempuan dan bahkan wallahu alam itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar adalah dosa yang tidak yang diancam tidak masuk surga. Nah, ini bukan hanya sekedar tidak masuk surga, tidak mencium bau surga. La yajidna rihaha, la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha, dan mencium bau surga itu bisa tercium dari sekian jauh perjalanan. Artinya dari jauhnya saja dia tidak bisa mencium, apalagi apalagi masuknya. Nah, ini menunjukkan dia dosa besar itu. Nah, kita dalam hal ini enggak mencela wanita-wanita seperti itu, tetapi menjelaskan, menasihati. Mungkin mereka tidak tahu, maka kita nasihati. Ya, maka perempuan-perempuan yang rambutnya panjang jauhi untuk mengumpulkan di sini. Ya, ada beberapa rambut, ini saya sudah jelaskan dalam kajian ibu-ibu khusus. Ada beberapa jenis sisiran rambut bagi perempuan yang merupakan kode ciri dominan dari orang-orang wanita pekerja seks komersial di zaman Bani Israel. Di antaranya adalah yang menyisir ke samping. Yang menyisir ke samping, kemudian setelah itu dikumpulkan di sini. Nah, ini termasuk kode rambut wanita pekerja seks komersial di zaman Bani Israel. Yang semestinya kita harus menjauhinya, karena dilarang kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang yang buruk rupanya atau buruk perangainya. Ya, begitu maksudnya. Ada pertanyaan dari hadis ini, Ustaz. Hadis tadi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Apakah selamanya enggak masuk surga? Enggak. Karena orang yang tidak pernah masuk surga hanya orang kafir, hanya orang musyrik, orang munafik i'tiqadi. Adapun tadi hadis ancaman tidak masuk surga. Bisa dua maknanya. Pertama, dia tidak masuk surga di awal-awal orang masuk surga. Yang kedua maknanya adalah dia disiksa dulu di dalam neraka. Baru setelah itu masuk surga. Ya. Karena tidak ada yang mengkekalkan seseorang di dalam neraka tidak masuk surga kecuali kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan i'tiqadi. Demikian, wallahu a'lam. Dan lain cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.